Andaikan dulu aku bicara, mungkin kau masih di sini. Memang salahku yang tak peduli akan isyarat darimu. Kau coba raih simpati, tapi ku menutup diri. Dan kau pun pergi jauh membawa luka kecil yang masih tersimpan dalam hatimu. Kau pun pergi jauh, tinggalkan luka baru untukku. Ku tanya embun pagi, ku tanya matahari, ku tanya bintang bulan dan isi bumi. Bertamu, lepaskan semua rinduku. Di saat rinduku kau selalu hadir, selalu hadir. Di dalam tidur kau tersenyum manis. Hingga pagi tiba dan aku pastikan kecewa. Andaikan dulu aku bicara, mungkin kau masih di sini. Tak ada rasa bersalah, tak ada rasa gelisah. Tapi kau pergi jauh membawa luka kecil yang masih tersimpan dalam hatimu. Kau pun pergi jauh, tinggalkan luka baru untukku. Mungkin kau masih di sini.